satu kali saja sebagai ungkapan kata perasaanku padamu. Telah cukup lama ku diam di dalam keinginan ini, kebekuan di bibirku tak berdaya. Oh yeah.